Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan. Lalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum. Dan kau bisa membuat nafas berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Sampai air menutup mata. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Kau jaga selalu hatimu. Kalian luar biasa.